Eta sorak orang nembangkeun asih kasmaran. Apan eta sorak orang nu anteng napani yakin kemang arusik ngegeterkin lembutan. Apan eta batin urang nu eling silih langan. Apan eta batin urang musono silih wongkan. Basa langit geus ngeprepan nu gandrung kasililiwung. Aya reng haprarandegan ngarewas halon pisan nu miang tayaratan. Basa peuting simpe jempling bau leungit hariring. Hujan ngecrek sapepeting cahina cimata kuring. Cimata kuring titiran kurung di gunung ngagalinan lagu gandrung. Apan eta sorak urang nembangkeun asih kasmaran. Apan eta sorak urang nu anteng mapanin. Hilir angin moyakeun kembang arusik ngageterkeun lalembutan. Apan eta batin urang mueling silih lang-langan. Apan eta batin Bandung kasilih liwung hayareng hararanagan hayareng masalom pisan miang hayararana basa peting simpe jempling baluan langit hari iri hujan ngecrek sapepeting.